Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratil Nabiyyil Mukhtar. Kita masih membahas dialog munaqasyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy berkaitan dengan tiga tujuan utama diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama, untuk menetapkan adanya kebangkitan setelah kematian. Yang kedua, untuk menetapkan bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah. Dan yang ketiga, untuk menetapkan peribadatan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya poin yang pertama dan poin yang kedua, yaitu menjelaskan tentang al-ba'ats ba'dal maut, kebenaran adanya kebangkitan setelah kematian, dan diulas oleh penulis rahimahullahu ta'ala bagaimanakah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Quraisy membantah dan menyanggah prinsip ini, dan bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan gamblang akan kebenaran perkara ini. Demikian pula telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar utusan Allah. Telah diulas oleh beliau dan telah dibawakan syubhat orang-orang Quraisy yang menyanggah dan menolak beliau adalah utusan Allah, dan telah dijelaskan dalam banyak dalil, banyak argumentasi menetapkan bahwasanya beliau adalah benar-benar nabi dan utusan Allah. Tinggal poin yang ketiga, yaitu menetapkan peribadatan yang hak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu qadiyatut tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, amma qadiyatut tauhid fakana ra'sal qadaya wa aslal khilaf. Adapun pembahasan tauhid, masalah ini adalah masalah inti dan akar perselisihan antara nabi dengan kaumnya. Wa kana al-musyrikun yuqirruna bi tauhidillah subhanahu wa ta'ala fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Orang-orang musyrikun pada satu sisi mereka meyakini dan menetapkan tindakan-tindakan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat dan zat-Nya. Yakni dari satu sisi orang-orang musyrik mereka meyakini tauhid rububiyah. Mereka yakin Allah yang mengatur alam semesta. Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki. Mereka yakin Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Mereka yakin itu. Satu sisi. Fakanu ya'tarifun bi anna Allah ta'ala huwal khaliq alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya. Wa huwa khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Wa huwal malik alladhi biyadihi malakutus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan Allah adalah raja yang di tangannya kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Wa malakut kulli syai, dan Allah menguasai segala sesuatu yang ada. Wa huwar razik alladhi yarzuqun nas wad dawab wal an'am. Mereka juga mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada manusia, kepada hewan ternak yang lain. Wa yarzuqu kulla hayyin, dan Allah yang memberikan rezeki kepada semua yang hidup. Wa huwal mudabbir alladhi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Wa yudabbiru amra kulli saghirin wa kabir hatta dhurra wan namlah. Dan Allah mengatur segala sesuatu yang ada, kecil atau besar, bahkan Allah yang mengatur pertumbuhan biji sawi dan pertumbuhan hewan semut. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul arsyil azim. Allah adalah penguasa langit dan bumi, apa yang ada pada keduanya, dan pemilik arsy yang agung. Wa rabbu kulli syai, dan Allah adalah Rabb segala sesuatu. Sakhara asy-syamsa wal qamara wan nujum wal jibal wasyajar wad-dawab wal jinna wal ins wal malaika. Allah yang menundukkan matahari, rembulan, bintang, gunung, pohon, hewan-hewan, jin, manusia dan malaikat, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Kullun lahu khadi'un. Mereka semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yujiru man yasha 'ala man yasha wa la yujaru 'alaihi abada. Allah memberikan kekuasaan pada satu pihak untuk menguasai yang lain, dan tidak ada satupun yang mampu menguasai Allah Subhanahu wa taala. Yuhyi wa yumiit, Allah menghidupkan dan mematikan. Wa yaf'alu ma yasha, Allah melakukan sekehendaknya. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah menetapkan hukum sekehendaknya. La mu'aqqiba li hukmihi wa la radda li qada'ihi. Tidak ada yang bisa menyanggah hukum Allah, dan tidak ada yang mampu menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini rincian dari tauhid rububiyah, dan semua rincian ini diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy waktu itu. Wa hum ba'da hadzal iqrar as-sharih li tauhidillah subhanahu wa taala fi dzati wa sifatihi wa af'ali. Mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka meyakini dengan keyakinan yang tegas akan tauhid ini. Kanu yaqulun, tapi mereka dalam satu sisi atau pada sisi yang lain memiliki prinsip yang berlawanan. Mereka mengatakan, "Inna Allah Ta'ala a'ta ba'da ibadihi al-muqarrabin kal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin syai'an min at-tasarruf fi ba'di umuril kaun." Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang untuk mengatur alam raya ini pada sebagian hamba, yaitu sebagian nabi, sebagian rasul, dan sebagian wali atau orang yang saleh. Fahum yatasarrafuna fihi bi'idznihi. Menurut mereka, orang-orang ini itu bisa mengatur alam raya sesuai dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, keyakinan rububiyah mereka itu sesungguhnya tidak murni. Secara hukum asal mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun pada sisi yang lain mereka menganggap ada sebagian makhluk yang juga memiliki wewenang dan hak untuk mengatur alam raya. Para wali, orang-orang soleh, para nabi itu bisa mengatur alam raya. Mislu, di antara contoh hak-hak rububiyah yang merupakan hak khusus bagi Allah yang diberikan kepada sebagian makhluk menurut mereka, hibatul aulad, ya, memberikan anak. Jadi kalau kamu ingin punya anak, lama tidak punya anak, tahunan menikah, wasta'ala ar-ra'su syaiba wa hanal 'azmu, tulang sudah keropos semua, jalan sudah bungkuk, rambut sudah cerah karena uban, kulit keriput semua, anak tidak kunjung datang, ya, istri pun sudah 4, barakallahu fi, tidak punya anak semua, menurut mereka ini kurang tabaruknya ke wali. Harus ke wali, ya. Kalau kamu ke wali, tidak usah menunggu tahun, ya. 1-2 hari langsung punya anak. Itu keyakinan mereka. Wadaf'il kurubat, Dan mereka punya keyakinan makhluk-makhluk ini bisa menolak bala. Wa qada'il hawa'ij, menunaikan kebutuhan. Wa syifa'al marda wa amsal dzalik, dan bisa menyembuhkan yang sakit atau yang semisal itu. Jadi ada beberapa hak rububiyah yang itu adalah kekhususan Allah, menurut mereka diberikan wewenangnya kepada sebagian makhluk, ya. Anak menyembuhkan yang sakit, menolak bala, memberikan apa namanya, menutupi kebutuhan atau semisal itu, ya. Kalau pengin bisnis lancar, kamu ke wali fulan minta dungane ila akhirih, nanti bisnismu bakal lancar melesit, ya. Wa ila akhirih. Wa anna Allah innama a'tahum dzalik liqurbihim min Allah wa lijahihim 'indallah. Alasan mereka kenapa makhluk-makhluk ini juga memiliki wewenang mengatur sebagian alam raya, katanya mereka, karena makhluk-makhluk ini memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahum li ajli anna Allah manahahum hadha at-tasarruf wa hadha al-khiyar yaqduna ba'd hajatil 'ibad 'an tariqil ghaib. Maka menurut keyakinan mereka, makhluk-makhluk ini karena memang Allah sudah memberikan hak khusus untuk mereka, mereka bisa mengatur alam raya dan bisa memenuhi kebutuhan kita meskipun jauh, ya, pakai telepati. Dulu kono WA, kono SMS, kono telepon, gak ada seluler, ya, telepon wali gak iso, ya. Tapi mereka punya keyakinan wali itu bisa mendengarkan radius tidak terbatas, ya. Radio Indonesia wae kalah, ya. Iki radiusnya tidak terbatas. Kamu di kutub utara, walinya di kutub selatan bisa dengar dia. Kamu minta apa, sebut namanya 3 kali, hentak kaki di bumi 3 kali, bakal terpenuhi semua keyakinan kamu. Ini keyakinan menurut orang-orang Quraisy. Fayakshifuna anhum ba'dul kurabat, yang dengan itu mereka mampu untuk menolak segala bala yang ada. Wa yadfa'una ba'dal balayat, dan bisa menolak sebagian musibah yang ditimpakan. Wa yuqarribuna ila Allah man yardawna bihi wa yashfa'una lahu 'indah, dan lebih daripada itu makhluk-makhluk ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan klasiknya orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Maka dengan prinsip inilah akhirnya mereka mempersembahkan ibadah kepada makhluk-makhluk ini. Karena keyakinan ini, mereka punya keyakinan ada hak-hak rububiyah yang Allah berikan wewenangnya kepada sebagian pihak. Kenapa kok hanya mereka? Karena mereka yang paling dekat dengan Allah. Kita ini mudhnibun, hamba yang banyak dosa nih. Ya, kita ini siapa mau ketemu, mau minta sama Allah? Ya. Ibaratnya kita ini rakyat jelata, rakyat biasa mau ketemu sama raja. Tidak bakal bisa, birokrasinya susah, ya. Kamu ini siapa kok mau ketemu raja? Kepinginmu itu apa kok pengin ketemu raja? Bakal dipersusah. Lain dengan orang-orang dalam yang memang punya kedudukan spesial di sisi raja, perdana-perdana menterinya. Itu kalau kita datangi mereka, kebutuhan kita akan cepat tersampaikan kepada sang raja. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langsung minta sama Allah, gak pantas rasane. Perasaannya itu, masya Allah, kita ini sopo kok minta sama Allah. Kita ini banyak dosanya, mau sholat ke masjid sungkan. Kenapa? Waduh, saya ini orang ini gak karu-karuan, digalan. Masa mau sholat ke masjid gabung sama orang-orang soleh, sungkan saya. Mau doa sama Allah, gak enak saya. Kenapa? Masa saya harus minta sama Allah? Saya ini siapa? Khawatir gak terkabulkan. Soalnya saya ini orangnya banyak dosanya. Nah, terus kalau kamu butuh, kamu minta sama siapa? Oh, saya punya orang dalam. Ya, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saya hubungi, saya datangi, ya, kita sepakat ila akhirih. kita langsung menyampaikan hajatnya kita, akan disampaikan nantinya. Loh, yang kamu tuju itu gak di sini loh, jauh tempatnya. Jarak bukan masalah. Yang penting saya memenuhi syarat, maka apa yang saya inginkan akan terpenuhi. Itu prinsip mereka, prinsip klasik sejak zaman dulu, zaman jahiliyah. Wal musyrikun ala asasi za'mihim hada ja'alu haula'il anbiya wal awliya was salihin wasilatan fima bainahum wa bainallah. Orang-orang musyrikin dengan sebab prinsip ini, mereka pun menjadikan para nabi, para wali, orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqtara'u a'malan yataqarrabuna biha ilaihim. Akhirnya mereka pun membuat ritual-ritual tertentu untuk mendekatkan diri mereka kepada makhluk-makhluk ini. Ya. Karena enggak ada tuntunannya dalam hukum Allah, akhirnya mereka bikin sendiri, ya. Mereka buat sendiri. Wa yabtaghuna biha ridahum, dan mereka menganggap dengan ritual-ritual tersebut mereka bisa mendapatkan keridhaan makhluk-makhluk ini. Fakanu ya'tuna bitilkal a'mal thumma yatadarra'una ilaihim wa yad'unahum liqada'i hawa'ijihim wa yastaghithuna bihim fi syada'ijihim wa yasta'idhuna bihim fi makhawifihim. Mereka pun mendatangi orang-orang yang dianggap soleh ini dengan melakukan ritual-ritual yang mereka buat-buat dengan tujuan untuk bisa dikabulkan doanya, bisa dilepas dari segala bentuk musibah yang ada, dan bisa dilindungi dari segala mara bahaya yang ada. Seperti apa ritualnya mereka di masa lalu? Dan kalau kita perhatikan nantinya, itu klasik terjadi di masa sekarang dan nanti sampai hari kiamat masih ada. Bagaimana itu? Beliau mengatakan, ammal a'mal allati ikhtara'uha litaqarrub ilaihim. Adapun ritual yang mereka buat dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk ini, di antara contohnya, fahiyya annahum khassasu lihaula'il anbiya awil awliya was-salihin amakin. Mereka memilih tempat khusus untuk nabi, wali, dan orang saleh. Ya, para kalafi. Mereka bikin tempat khusus, dibangun di situ. Wa banau lahu fiha al-buyut. Tempat ini dibangun di situ beberapa bangunan. Wa wada'u fiha tamatsilahum allati nahatuha tibqa suwarihim al-haqiqiyah aw al-khayaliyah. Kemudian mereka meletakkan di dalam rumah-rumah ini gambar-gambar orang saleh, bisa jadi benar, bisa jadi hanya imajinasi belaka. Enggak pernah ketemu. Toh juga orang solehnya masih dipertanyakan, ada apa enggak? Sing penting ana jenggote, gawe sorban, ketok mancunge, wis wali, tempel, ya. Mereka menjadikan tempat-tempat ini sebagai tempat untuk melakukan ritualnya. Ya, para kalafi. Dan orang-orang jahiliyah mereka pandai untuk bikin-bikin gambar seperti itu. Sebagiannya benar. Ketika Rasulullah SAW membuka Ka'bah dan membersihkan Ka'bah dari asnam berhala, di Ka'bah, di dalam Ka'bah ketika itu tergantung ada lukisan, ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedang memegang jimat. Rasul tidak mengingkari gambarnya. Rasul mengiyakan, ini memang benar Ibrahim dan Ismail, benar gambari. Tapi jimati yang salah. Gono ceritanya Nabi dan Rasul ngajari umatnya untuk memiliki jimat. Barakallahu'alaikum. Langsung dibuang gambarnya. Barakallahu'alaikum. Nah ini ritualnya mereka. Cari tempat, ya, lahan, bagus lahannya, strategis, insyaallah banyak yang datang. Bikin bangunan yang banyak, tempel di dalam bangunan tadi gambar-gambar orang-orang saleh. Mirip dengan kesyirikannya siapa? Kaum Nabi Nuh. Ya. Berabad-abad yang lalu. Ya. Itu sudah terjadi model yang seperti ini. Ini zaman jahiliyah, zaman Rasul. Atau sebelum Rasul diutus. Zamannya Nabi Nuh. Jauh sebelum itu. Ritualnya mirip. Ritualnya mirip. وَرُبَّمَا وَجَدُوا قُبُورَ بَعْدِ الْأَوْلِيَا وَالصَّالِحِينَ حَسْبَ زَعْمِهِمْ. Dan terkadang mereka menemukan kuburan sebagian wali atau sebagian orang saleh menurut mereka. Ingat, menurut mereka. Ya, ini perlu dipertanyakan. Apakah itu benar-benar kuburannya atau tidak? Mungkin melihat bentuk kuburannya kok aneh. Ya, unik. Lain daripada yang lain. Iki kuburannya wali. Ya, langsung diagungkan oleh mereka. Atau kuburan Nabi. Dan perlu diingat, tidak ada satupun kuburan Nabi dan Rasul yang ditemukan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang lainnya masih perlu dipertanyakan akan keabsahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fabanu 'alaiha al-buyut duna ayyan hatu lahum at-tamathil. Maka untuk yang bentuknya kuburan hanya dibikin bangunan tanpa adanya gambar. Kenapa? Karena dia tidak tahu penghuni kuburnya wajahnya koyok piye, ya. Jadi yang penting gundukan tanah ana kijinge ya wis iki kaya ane kuburane wali iki, ya. Kok di tengah-tengah alas gak ada kuburan, kok aneh ada satu dari kejauhan kok bercahaya. Wah, iki kuburan wali, langsung dibangun, ya. Langsung dibangun. Asy-syai'u bisyai' yudzkar. Dulu, ya. Wa hadha syai' waqi'i, fakta nyata. Terjadinya di tanah Arab sana. Ada seseorang yang sedang melakukan safar, naik keledai. Di tengah perjalanan keledainya mati. Di tengah perjalanan keledainya mati. Maka dia pun mengubur keledainya, khawatir bau bangkainya menyebar atau mengganggu. Dikubur sama dia. Setelah dikubur, dikasih lentera di atas kuburannya. Biar tujuan dia ngasih lentera agar orang itu ngerti ini kuburan, bukan semata-mata gundukan tanah. Ojo dibongkar, ada bangkainya. Kasih lentera, tinggal sama dia. Lanjutkan perjalanan. Setelah beberapa tahun lamanya, dia melewati jalan itu. Teringat dia dengan kuburan keledainya. Ketika dia mampir ke kuburan keledainya, melihat ternyata berubah total menjadi sebuah bangunan yang megah dan dipenuhi dengan orang-orang yang sedang ibadah. Kaget. Loh, lagi gak yo anu iki, kuburane keledai saya. Lah kok ganti yo? Bener apa ora iki? Akhirnya dia tanya kepada sebagian yang sedang ritual di situ. Ini kuburannya siapa ya? Katanya mereka, ini kuburannya Syekh Fulan. Kamu tahu dari mana? Saya tahunya dari tetangga saya. Tetanggamu dari siapa? Dari tetangganya. Wah, gak benar ini beritanya. Langsung dia ngomong di tengah-tengah orang yang sedang ibadah, ya. Wahai umat manusia, ya, mohon maaf mengganggu ritualnya, tapi tolong, ini kuburan keledai saya. Bukan kuburan Syekh Fulan atau siapapun. Apa responnya? Langsung digebuki orang ini. Kuburan keledai, kualan kamu keledai, kepiye kamu? Langsung dipukuli ya ikhwan. Dipukuli, dikemarkan dari bangunan tadi. Ya subhanallah, lus-lus dari orang tadi. Waduh, keledai itu lebih mulia daripada dia. Nah ini, ada sekiranya diyakini menurut cerita dan dongeng ini kuburan, ya, mungkin memiliki riwayat mistis atau semisalnya, dibangun di situ bangunan. Thumma kanu yaqsuduna hadhihi at-tamathil wa tilka al-qubur. Kemudian mereka mengadakan hari-hari tertentu untuk melakukan ritual di sisi gambar tadi atau kuburan tadi. Fakanu yamsahunaha wa yatabarrakuna biha. Mereka mengusap-ngusap gambar tadi dan kuburan tadi dan minta barokahnya. Wa yatufuna haulaha, mereka tawaf mengelilinginya. Wa yaqumuna laha bil ijlali wat ta'dhim, mereka mengagungkan bangunan tadi. Wa yuqaddimuna ilaiha an-nudhur wal qarrabin, dan mereka bernazar serta menyembelih kurban di situ. Liyataqarrabu biha ilaihim, untuk mendekatkan diri mereka kepada makhluk-makhluk ini. Wa yabtaghu biha min fadlihim, dan mereka mencari keutamaan dari tempat tadi. wa kanu yanzuruna lahum mimma kana yarzuquhum Allah min al-harth waz-zar' wat-ta'am wash-sharab wad-dawab wal-an'am wadh-dhahab wadh-fiddah wal-amti'ah wal-amwal. Dan mereka bernazar untuk mempersembahkan sebagian harta mereka, baik berupa hasil ladang, hasil panen sawah, atau makanan, minuman, hewan ternak, kemudian emas, perak, dan harta yang lainnya, mereka persembahkan untuk tempat-tempat tadi. Ini zaman kapan ini? Jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah dulu. Dan dengan itu Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal itu terus dilestarikan ketika Qurunul Mufaddalah, empat generasi terbaik umat ini telah selesai masanya, kemudian digantikan oleh generasi yang semakin jauh dari ajaran nabinya, kesyirikan mulai kembali muncul. Ya. Kesyirikan mulai kembali muncul dengan bentuk yang tidak berbeda dari pendahulunya. Mungkin sekarang agak lebih modern, tapi intinya sama. Intinya sama. Waliyadzubillah. Fa'amal hartu wazzara' wa'at-ta'am wa'as-syarab wa'adzahab wa'al-fidda wa'al-amti'a wa'al-amwal fa'kanu yuqaddimunaha ila amakin wa'kuburiha ula'is salihin. Adapun hasil panen ladang atau sawah, makanan, minuman, emas, perak, kemudian perabot-perabot rumah tangga, harta yang lainnya, mereka membawa barang-barang ini ke kuburan orang-orang saleh, au ila tamatsilihim, atau kepada gambar-gambar mereka, biwasitati sadanah wa hujjab kanu yujawiruna tilkal qubur wal buyut, diserahkan kepada juru kunci yang bertugas untuk menjaga kuburan dan lukisan tersebut. Sing kepenak ya juru kunci ini, ya. Penghuni kubur gambar gak iso lapo-lapo, gambarnya dihapus yo ilang, kuburannya dibongkar ya kebongkar. Sing penak ya juru kunci ini gua mulai. Walam yakun yuqaddim ilaiha syai'un illa biwasitatihim fi muqtamil ahwal. Dan tidaklah mereka berani untuk membawa barang ini ke tempat itu kecuali dengan perantara juru kuncinya. Pada sebagian besar keadaan harus ada juru kunci yang menemani. Ya, kalau wisata gitu kayak guide gitu. Nah, bagian navigatore gitu. Nah, ini sadana juru kuncinya ngajari. Bagi-bagi buku. Buku ini wocon, ya. Buka halaman-halaman ini, baca ini, baca itu. Wailah akhiri, suka karu-karuan di dalam, di tempat itu, kemudian menyerahkan sesajen wailah akhiri, sudah pulang setelah itu. Sing kepenak juru kunci ini, balik gotong, bawa pulang, besok ganti lagi. Barakallahu. Wa ammad dawab wal an'am fakana lahum fiha turuq, yang tadi persembahan atau sesajen yang benda mati. Adapun sesajen yang memiliki ruh seperti hewan ternak, kambing, sapi, unta, ayam, ya, bebek, mentok atau yang semisalnya, ya, mereka memiliki banyak cara untuk menjadikannya sebagai sesajen. Barubbama kanu yasibunaha bismi haula'il auliya was-salihin. Di antara caranya, mereka melepas hewan-hewan ini di lokasi tadi, ya, dengan menyebut nama wali atau orang saleh yang ada di lokasi tadi, ya, dilepas. Ini untuk Kiai Fulan, ini untuk Syekh Fulan, ila akhiri. Min ashabil qubur amit tanazi, diniatkan untuk penghuni kubur atau gambar-gambar. Taqarruban ilaihim ba'rda'an lahum, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada mereka. Faqanu yuqaddisuna hadhihi ath-thawab wa la yata'arraduna laha bisu'in abada. Mereka benar-benar mengagungkan hewan-hewan ini dan tidak berani untuk menyentuh atau berbuat jelek kepada hewan-hewan tadi. Nek wis dipakai untuk sesajen keramat dan tidak sembarangan. Nek sapi dari ujung tanduk sampai ujung ekor hitam kabeh, jangan ada yang putih, ya, matanya hitam, bulu lentiknya gini hitam, kabeh hitam, wis pokok hitam sampai sak lidah-lidahnya hitam. Wiki sapi langkain ya, dijadikan sesajen. Nek wis ditaruh, dilepas dengan nama wali tertentu, sudah, jangan ada yang ganggu. Gak diikat. Ya, wis mereka mengagungkan sapi ini atau kerbau dari ujung tanduk sampai ujung ekor putih kabeh. Tanduke putih, matae putih, ya, putih kabeh. Ya sudah, dibiarkan. Atau ayam. Ayam dengan model tertentu, ya. Belang kayak pelangi misalnya. Atau semisal itu. Ya ini sesuai dengan request yang diminta oleh sadana. Juru kunci. Barakallahu fiik. Tarta' ma sya'at wa tatajawwal ayna sya'at. Mereka pun membiarkan hewan-hewan ini, ya, mencair rumput dimanapun mereka pergi dan pergi kemanapun mereka mau. Jano, ya. Oh, ucul sapi ini kemana? Ke rumah penduduk, ya, mangkani tumbuhan dia. Biarkan. Sapi kenapa nih? Jano, ay. Wah, tambah dipangan di apa tumbuhan saya. Wah, sih kiamat ini sugi kok dewi. Kesana, letong, plek, sudah diambili itu tinjanya, ya, dimasukkan, ditaruh di tempat atau semisalnya, diagungkan. Ya, subhanallah, sapi atau kerbau atau semisalnya, disembelih, dimakan, tamam. Lah ini, dijadikan sesajen. Seperti itu, diagungkan. Ini seperti tindakannya siapa? Ya. Tindakannya siapa? Kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam Bani Israel yang mengagungkan ijl, ya, mengagungkan ijl, anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Patung tapi bisa mengeluarkan suara karena dijampi-jampi, dibikin sihir sehingga keluar suaranya. Duhai kiranya Nabi Musa ngerti sapi-sapi itu kayak sekarang gini, disembelih semua sama beliau. Sapi yang dulu sampai sempat merusak Bani Israel langsung dipecah sama beliau, dibuang ke laut, ya. Dan apa yang membuat langsung diusir dari desa. Ya subhanallah, ya subhanallah. Wa rubbama kanu yadhbahunaha ala ansab haula'i al-awliya ay ala quburihim wa amakinihim al-mukhassisati lahum. وربما كانوا يذبحونها في أي مكان آخر ولكن كانوا يذكرون أسماءهم بدل اسم الله سبحانه وتعالى. Terkadang mereka menyembelih hewan-hewan ini di depan tempat-tempat ini, di depan kuburan atau di sisi gambar yang ada, atau mereka menyembelih di tempat yang lain, tapi mereka meniatkan untuk penghuni kubur tertentu dengan nama penghuni kubur tertentu sebagai ganti dari nama Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah. Sudah? Tayyib. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini rincian ritual-ritual ala jahiliyah yang mereka lakukan dengan niatan mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk ini yang kemudian dengan itu mereka meyakini bisa menyampaikan hajat mereka kepada Rabbul Alamin wal iyadz billah. Adapun penjelasan selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Mohon maaf mungkin terlambat datangnya karena macet di jalan. Wa jazakumullahu khairan 'ala al-hudur wa jazakumullahu khairan 'ala al-istima' wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.